sekarang perasaanku sing bieni ra perubahan ra ono betane. Aku isih yakin tadi tuwe aku isih ono panggonku isih tansah setia nunggoni kabarmu isih pengen ngrungokke suaramu tresno tansah gawe abot pikirku.